متضارب. Gagas penting seiso tuku beras, ora tak anggap penting anak bojo wareng. Ojo munamuni nuturi koyo kiai, ditoke wae yen klangar wis bloso dhewe. Sor dewe